أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Ad-Da'a wad-Dawa atau Al-Jawabu Al-Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Penyakit dan obat, atau jawaban yang cukup bagi siapa yang menanyakan tentang obat yang menyembuhkan atau obat yang mujarab. Pembahasan kita sebelum ini adalah seputar nama-nama lafaz-lafaz yang mulia yang bila digunakan untuk meminta kepada Allah sesuatu maka memberikan pengaruh yang besar untuk diterima. Dikenal dengan al-ismul a'zam. Al-ismul a'zam, nama yang besar. Maksudnya yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala, pujian terhadap Allah, menggunakan lafaz yang sangat disukai oleh Allah. Ya. Menggunakan lafaz yang sangat disukai oleh Allah dari nama-namanya. Dari nama-namanya. Kita sudah pelajari beberapa ungkapan yang dimasukkan kepada kategori al-ismul a'zam dari mulai halaman 17, yaitu Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian yang kedua, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'u samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Pada halaman 18. Pada halaman 19 yaitu termasuk ismul a'zam, yaitu wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Atau di awal surat Ali Imran, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kata-kata Al-Hayyul Qayyum. Nanti akan ada lanjutan seputar dua nama ini. Kemudian pada halaman yang ke-19 juga, ungkapan yang lain yang dikategorikan Al-Ismul A'zam, yang bila digunakan dalam berdoa maka besar kemungkinan dikabulkan oleh Allah, yaitu Ya Dzal Jalali Wal Ikram. Ini seringkali kita dengarkan ungkapan ini di doa-doa ulama, doa-doa khatib di khutbah Jumat, doa-doa ketika kunut witir. Ya, setelah meminta kemudian ditutup permintaan dengan Ya Dzal Jalali Wal Ikram, atau sebelum meminta dipanggil Allah dengan dua nama ini, Ya Dzal Jalali Wal Ikram, atau dengan nama Ya Dzal Jalali Wal Ikram. Ini juga termasuk al-ismul a'zam. Yang kelima, Subhanallahil Azim, ini juga termasuk, ya. Atau Ya Hayyu Ya Qayyum, ya. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ini yang setiap hari dipanjatkan oleh Nabi di pagi hari. Makanya di antara doa pagi, di antara zikir pagi, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghits atau astaghits, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Wahai Zat yang Maha Hidup yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmat-Mu kami meminta pertolongan. Ya. Perbaikilah semua urusan kami. Aslih lana sya'nana kullah. Wa la takilna ila anfusina, dan jangan Engkau sandarkan kami kepada diri kami, tarfata ain, walau sekedip mata pun. Jadi semua serahkan kepada Allah. Nah, ini juga termasuk lafaz atau al-ismul a'zam. Sampai di sini pelajaran kita hari ini yang telah berlalu. Ya. Kita lanjutkan. Kata penulis rahimahullahu taala, wa fi sahihil hakimi min hadithi Abi Umamah radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Di dalam sahih al hakim, kitab al hakim ini terkadang juga dijuluki dengan sahih, walaupun nama aslinya Al-Mustadrak ala sahihaini. Al-Mustadraku ala sahihaini, yaitu semacam kritikan kecil atau halus terhadap dua kitab sahih, yaitu Bukhari dan Muslim. Yaitu Bukhari dan Muslim. Dikumpulkannya dia, maksud awal dari kitab ini, dia bukan membukukan sebenarnya. Bukan sebuah karya yang dia inginkan. Dia mempelajari Sahih Bukhari dan Muslim, dihafalnya, dipelajarinya, dimengertinya, dikuasainya sesempurna mungkin. Ya. Lalu dia sampai-sampai memahami persyaratan kedua orang ini ketika mengeluarkan hadis. Imam Bukhari punya persyaratan, Imam Muslim punya persyaratan, dan mereka terkadang bergabung di beberapa persyaratan. Al-Hakim An-Naisaburi ini mendapatkan hadis-hadis dari jalur yang lain yang tidak ada di Sahih Bukhari dan Muslim, tetapi ditelitinya ternyata sesuai dengan persyaratan mereka berdua. Sesuai. Ini kok hadis ini kalau saya banding-banding, saya teliti, ini tidak ada bedanya dengan hadis Sahih Muslim dan Bukhari Muslim. Sangat cocok dengan kriteria hadis sahih yang diinginkan oleh Bukhari Muslim. Tetapi yang aneh di sini, kenapa tidak ada di Sahih Bukhari Muslim? Kenapa tidak ada? Padahal hadis ini sesuai dengan persyaratan mereka. Akhirnya dikumpulkannya. Satu, dua, tiga. Kumpul banyak sekali. Kemudian dia ada hadis-hadis. Karena seperti yang saya katakan tadi, Bukhari Muslim persyaratan secara umum hampir sama. Cuma ada kelebihan Bukhari, ada kelebihan Muslim. Makanya ada hadis-hadis yang sendiri Imam Bukhari mengeluarkan tanpa Imam Muslim. Dan ada hadis-hadis yang sendiri Imam Muslim mengeluarkan tanpa ada di Sahih Bukhari. Makanya ada hadis muttafaqun alaih, ini kedua-duanya. Tetapi ada rawahul Bukhari, Muslim tidak mengeluarkannya. Padahal dia di Sahih. Rawahul Muslim, Bukhari tidak mengeluarkannya. Padahal dia hadis Sahih. Maka setelah terkumpul sekian banyak hadis yang sesuai dengan persyaratan Bukhari Muslim secara umum, tetapi tidak ada di kedua kitabnya, kitab mereka, akhirnya terkumpul di catatan-catatan kecil Al-Hakim An-Naisaburi. Ya. Kemudian dia dapat pula hadis-hadis yang sesuai dengan Bukhari, tapi tidak ada di Sahih Bukhari. Ada hadis-hadis yang sesuai dengan persyaratan Muslim, tapi tidak ada di Sahih Muslim. Terkumpul banyak sekali. Kemudian dia pun mendapatkan hadis-hadis yang, karena dia bukan seorang penuntut ilmu hadis yang kecil, dia juga besar, ulama besar dalam ilmu hadis. Dia juga tahu persyaratan apa menjadi hadis itu menjadi sahih. Didapatkannya hadis-hadis yang tidak ada di Sahih Bukhari Muslim, tetapi kalau diteliti dia sahih. Dia sahih. Maka terkumpullah sekian banyak kriteria yang keberapa ini? Yang keempat. Yang pertama, sesuai dengan persyaratan Bukhari Muslim. Yang kedua, hanya sesuai dengan persyaratan Bukhari tetapi tidak ada Sahih Bukhari. Yang ketiga, sesuai dengan persyaratan Muslim tapi tidak ada Sahih Muslim. Yang keempat, sesuai dengan persyaratan semua para ulama hadis baik itu sahih tetapi tidak ada Sahih Bukhari Muslim. Maka terkumpullah kitab yang besar, 6 jilid. 6 jilid. Ya. Al-Mustadrak al-Sahih 6 jilid. Al-Sahihaini. Ya. Maka para ulama mengategorikan atau mengklasifikasikannya, mengelompokkan referensi-referensi hadis yang sahih. Kalau kita misalnya ingin mencari hadis yang sahih, maka referensinya Bukhari Muslim, di situ juga dimasukkan ini Al-Mustadrak ala Sahihaini. Ya. Dimasukkan itu, kemudian juga Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, ya, Maka di sini penulis mengatakan wa fi sahihil hakim, maksudnya adalah al-mustadrak al-hakim ya. Min hadithi Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi SAW annahu qal. Nabi SAW bersabda, Ismullahil a'zamu, Ismullahil a'zamu fi thalathi suwarin anil minal Qur'an. Ada terdapat nama Allah yang besar. Ada terdapat nama Allah yang besar pada tiga surat di dalam Al-Quran. Ya. Ini kata Nabi. Tapi Nabi tidak merinci. Tidak menyebutkan nama suratnya. Ya. Menyebutkan nama suratnya. Ada Ismullahil Azam. Nama Allah yang besar. Di tiga surat di dalam Al-Quran. Disebutkan Nabi Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Kemudian surat Ali Imran. Kemudian yang ketiga surat Taha. Ya. Kalau Al-Baqarah itu ayat kursi. Ya. Ismullahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sebelum kita uraikan, kita lanjutkan riwayat ini, membaca riwayat ini. Qala Al-Qasimu, berkata Al-Qasim. Ini salah seorang perawi yang meriwayatkan hadis ini. Faltamastuha, maka saya mencari-carinya. Maksudnya di tiga surat tadi. Karena Nabi mengatakan ada Ismullahil Azam di tiga surat. Al-Baqarah, Ali Imran, Taha. Ya, Taha. Tidak sebutkan Nabi mana ayatnya yang mana. Maka Al-Qasim ini meneliti, dibacanya dari awal sampai akhir Al-Baqarah, Ali Imran juga demikian, kemudian Taha juga demikian. Maka didapatkannya Ismullahil Azam itu fa idza hiya ayat, ternyata dia adalah ayat Al-Hayyul Qayyum. Ayat yang ada dua nama ini pada ayat tersebut. Ya. Kalau dalam pada surah Al-Baqarah jelas ya. Di ayat apa? Ayat Kursi. Ya, ada nama, dua nama ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam surah Ali Imran, awal yang sudah berlalu ya, kita baca tadi. Di mana dia tadi? Di halaman 19. Di baris yang di atasnya. Wa fatihatu Ali Imran. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyul Qayyum, ayat yang kedua. Itu yang dimaksud yang ada di surat Ali Imran. Taha? Taha mana? Taha di ayat yang ke-111. Ada ungkapan Al-Hayyul Qayyum. Ayat 111 Taha. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Ya. Dan tertunduklah wajah-wajah kepada Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Yang intinya adalah dua nama tadi. Makanya Nabi SAW seringkali memanggil Allah dengan dua nama itu. Ya Hayyu Ya Qayyum. Apalagi dalam kesempitan, dalam kesusahan, dalam problem masalah yang sangat sempit. Jangan lupa memanggil Allah dengan Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya, birahmatika nastaghits. Itu riwayat tentang nama Allah yang besar itu di surat, di tiga surat dalam Al-Qur'an. Al-Baqarah 255, Ali Imran ayat 2, Taha ayat 111. Tayyib. Wa fi Jami'it Tirmidzi wa sahihil hakimi min hadisi Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qal. Ya, berarti untuk yang al hayyul qayyum itu tidak kita berikan nomor ya, ismul azam yang sama dengan sebelumnya, enggak, bukan nomor baru, bukan ungkapan yang baru karena sudah ada sebelumnya. Ya, yang sekarang ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi Ini pula faedah juga ya. At-Tirmidzi ini dia dikategorikan hadis yang dikumpulkannya, kitab yang dibuatnya, disusunnya, yaitu hadis-hadis Nabi, itu dikategorikan dengan as-sunan. Ya. As-sunan. At-Tirmidzi ini dinamakan dengan sunan. Ya. Empat buah sunan yang terkenal. Sunan apa? Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, ya. Sunan Nasai, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Ini dikategorikan dengan sunan. Para ulama ketika membuat mengungkapkan kata sunan, maksudnya adalah kitab hadis yang isi dan kandungannya seakan-akan bekal untuk seorang faqih, seorang ulama fikih, yaitu membahas tentang ibadat, tentang ibadat. Di dalam kitab sunan ini kita tidak akan menemukan tentang akhlak, maksudnya tentang khusus pembahasan tentang adab seperti Sahih Bukhari, ada kitab adabnya. Ya. Bukhari itu ada dua kitab adabnya, adabnya. Yang pertama yang ada di Sahih, yang kedua yang ada di yang di luar Sahih, dinamakan dengan apa? Al-Adabul Mufrad. Maksudnya kitab hadis-hadis adab yang tidak di Sahih Bukhari, dia sendiri di luar Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari juga ada dibuatnya Kitabul Adab. Ya. Kitabul Adab. Maka dinamakan dengan Al-Adabul Mufrad, yaitu kitab adab khusus, ndak bukan di dalam Sahih Bukhari. Dan sunan ini kalau kita teliti, ya, alhamdulillah kita sudah belajar bersama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad semenjak Sunan An-Nasa'i, ya. Semenjak Sunan An-Nasa'i sampai nanti selesai Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, ya. Nasa'i dan bahkan sebagian Ibnu Majah, ya. Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi sampai selesai, kemudian sebagian dari Ibnu Majah karena susah untuk menggabungkan menulis disertasi dengan berjalan ke Masjid Nabawi. Ya, jadi terpaksalah saya selesaikan dulu disertasi dan tinggal tidak sempat untuk ikut. Karena setiap hari, kalau kajian hadis ini setiap hari dari mulai hari Jumat malam, ya, Jumat malam, kemudian sampai nanti Rabu malam, Kamis malam Jumat tidak. Jadi satu kali seminggu liburnya. Ya. Rabu malam Kamis dan Jumat malam Sabtu. Berarti Sabtu malam Ahad kalau saya tidak salah ingat. Berarti lima kali setiap minggu. Nah itu sehingga subhanallah cepat selesainya. Ya. Jadi untuk memang kalau orang sudah berjalan ini kekeliruan juga karena disertasinya tidak diansur-ansur, ya. Memang diansur cuma ketika hampir habis waktunya masih tersisa banyak sehingga kita terpaksa fokus ke disertasi dan meninggalkan kajian di Masjid Nabawi. Intinya sunan itu adalah kitab hadis yang seakan-akan penulisnya Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah menyiapkan sebagai bekal untuk orang yang belajar fikih. Ya. Fikih ibadah, fikih muamalah, ya. Fikih nikah, ya, masuk semuanya. Dan di situ kita tidak akan menemukan tentang akidah, ya, karena tentang tafsir juga sebagaimana halnya kita temukan di dua kitab sahih. Kedua kitab sahih ini adalah membahas semua yang dibutuhkan oleh seorang muslim. Ya. Inilah keutamaan membaca dua kitab sahih. Kita akan seakan-akan belajar Islam itu menyeluruh dengan hadis-hadisnya yang sahih. Ya. Dari mulai akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, adabnya, lengkap semuanya. Bahkan tafsirnya juga ada. Bahkan biografi para ulama juga ada. Para sahabat juga ada. Nah, ini luar biasa. Ya. Dan Sunan Tirmidzi ini juga disebut dengan jami'. Nah, ini sekarang kita ingin sampaikan. Wa fi jami'i Tirmidzi. Imam Tirmidzi bahkan menamakan kitabnya Al-Jami'us Sahih. Makanya saya punya 2 atau 3 cetakan Sunan Tirmidzi ini. Di cover luarnya itu Al-Jami'us Sahih li Abi Isa Tirmidzi. Itu kumpulan hadis yang sahih. Dia bahkan menamakan sahih. Walaupun di dalamnya ada beberapa hadis atau tidak sedikit dari hadis-hadis yang diperbincangkan oleh para ulama. Karena persyaratan kesahihannya dan yang lain-lainnya tidak seperti persyaratan kesahihan 2 gunung tadi, Bukhari dan Muslim. Ya, 2 gunung tersebut Bukhari dan Muslim. Hadisnya hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala an Sa'ad ibnu Malik. Abu Waqqas itu kunyahnya namanya Malik. Dari Nabi SAW, da'watu dhinnuni idda'a. Doanya dhinnun. Dhinnun itu gelar julukan untuk Nabi Ayyub. Nabi Yunus, maaf. Nabi Yunus. Ya. Dinamakan dengan dhunnun artinya ikan. Dhunnun temannya atau pemilik ikan. Temannya ikan atau pemilik ikan. Maksudnya yang dimangsa atau dimakan oleh ikan. Ya. Yang dimaksud dengan dhunnun ini adalah Nabi Yunus ibn Matta. Yunus ibn Matta. Ya. Alaihi wa ala nabiyina wa ala jami'il anbiya'il mursalin assalatu wassalam. Doanya dhinnun atau Nabi Yunus alaihi salam idza'a tatkala dia berdoa. Maksudnya di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan. Wa huwa fi batnil hud. Ketika dia berada di dalam perut ikan paus. Ya. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Ini berarti al-ismul a'zam yang ke... Saya ketujuh nih. Ya. Nomor saya ketujuh. Yang ketujuh. Ya. Itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Di surat Al-Anbiya ayat 87 Allah mengisahkan. Mengisahkan karena tidak ada yang mendengar doa tersebut kecuali Allah. Doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba yang bertakwa, beriman. Ia berada di dalam perut ikan. Di dalam lautan di tengah malam yang kelam. Ya. Di dalam lautan tidak ada seorang pun di sana. Dan dia di dalam perut ikan lagi. Tetapi Allah Maha mendengar. Allah ceritakan doanya tersebut kepada kita umat Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran. Ya. Bahwa Nabi Yunus memanjatkan doa dengan nama atau dengan uslub, dengan ungkapan yang dikenal dengan nama yang besar. Nama Allah yang besar yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya. Dan mengulang-ulang ungkapan ini sebanyak-banyaknya ini sangat menenangkan hati. Apalagi ketika kita merasa dada kita sempit, hati kita kering atau gersang, hampa terasa kehidupan, maka perbanyak ucapkan La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Kata Nabi melanjutkan, Innahu lam yad'u biha muslimun. Fi syai'in qattu, sesungguhnya tidak seorang muslim pun yang berdoa menggunakan doa ini untuk meminta apapun atau dalam kondisi bagaimanapun illa stajaballahu lah, melainkan Allah mengijabahinya atau memenuhi permintaan dan doanya. Ya. Memenuhi permintaan dan doanya. Ya. Qala Tirmidzi, setelah membawakan hadis ini, Imam Tirmidzi mengomentari hadis ini. haditsun sahih. Haditsun sahih, hadis yang sahih. Makanya Tirmizi membawakan atau menamakan kitabnya Al-Jami' As-Sahih karena dia di ujung setiap hadis, di samping dia memberikan persyaratan. Nyaris setiap hadis itu dia memberikan komentar tentang nilai hadis. Sahihun atau sahihun hasan atau hasanun sahih. Kalau nanti ada sesuatu di dalam hadis itu dari pada sanadnya dia mengatakan gharibun la ya'ti illa min hadzal wajhi, tidak ada hadis ini kecuali dari jalur ini. Hadisun gharib atau cukup dengan hasan saja. Ini nyaris semua hadis ada komentar-komentar seperti ini. Jadi berarti dia memberikan penilaian pada setiap hadis. Makanya dia merasa nyaman memberinya nama dengan Al-Jami'us Sahih. Walaupun dia dikategorikan kitab sunan. Ya. Jadi kitab sunan ini tidak ada kaitannya dengan sahih atau tidak. Tetapi materinya diperuntukkan untuk orang-orang yang belajar fikih. Adapun Ja'as Sahih, jadi penilaian terhadap hadis. Imam Bukhari menamakan kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Ya, yang sanadnya terus bersambung, tidak ada yang putus. Ya, tentang perkataan Nabi, tentang hari-hari Nabi, itu nama lengkapnya kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Jadi sekarang doa yang menggentarkan atau ungkapan doa, ucapan yang dipanjatkan ketika meminta kepada Allah yang baru sekarang ini adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya yakin tidak seorang pun dari kita yang tidak pernah merasa sempit dalam hidupnya. Tidak pernah merasa susah dalam hidupnya. Selalu lapang. Selalu senang. Tidak ada. Bahkan mungkin lebih atau sering kali kita merasakan hal yang seperti ini. Kenapa kita tidak mengeluh kepada Allah? Kenapa kita tidak berkeluh kesah? Atau mengangkatkan keluh kesah kita ke langit kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena terkadang kesempitan kita, kesusahan kita, musibah yang menimpa yang lain-lainnya bisa jadi karena dosa kita. Karena kesalahan kita, kurangnya kita beribadah, susahnya kita melakukan ketakwaan, mudahnya kita berbuat dosa dan maksiat. Ya, beratnya kita untuk melakukan ketaatan. Maka minta ampun kepada Allah. Nabi Yunus saja dalam perut ikan didengar oleh Allah panggilannya. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang minta. Dia tidak meminta apa? Minta keselamatan. Dia mengakui dosa saja. Allah selamatkan. Dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu saja. Tidak ada mengatakan ya Allah balikkan saya ke daratan lagi. Selamatkan saya. Tidak. Dia mengakui dosanya. Subhan, tidak ada ilah selain engkau ya Allah yang berhak disembah. Maha suci engkau. Subhanak. Inni kuntu minal zalimin. Sungguhnya saya termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman. Berbuat dosa, maksiat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Nabi Yunus tidak berdusta. Nabi Yunus tidak berbuat menipu. Tidak curang mencurangi. Tidak melakukan ghibah. Nabi Yunus SAW berputus asa dari mendakwahi kaumnya. Itu saja. Itu saja. Itu saja kekurangannya. Dia tinggalkan kaumnya setelah berdakwah dan merasa tidak bisa saya mendakwahi kaum saya. Pergi dia tinggalkan kaumnya. Ditinggalkan kaumnya. Ya. Lalu diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat besar. Bencana yang sangat besar. Apa? Ya. Dia dicampakkan ke dalam laut. Dicampakkan ke dalam laut itu sudah bencana itu. Lautan bergelombang besar. Kapal sudah bolak-balik. Ya. Mereka sudah berupaya untuk meringankan barang di kapal itu agar tidak tenggelam. Ya. Barang-barang bawaan buang semua. Ya, agar ringan. Nanti kalau gelombang membolak-balikkan kapal sehingga tidak terbalik. Tetap saja mengkhawatirkan. Ya. Lalu mereka mencoba solusi yang lain. Bagaimana kalau sebagian dari kita terpaksa mengorbankan dirinya mengurangi berat beban kapal ini. Maka diundilah. Ya, tidak ada pemaksaan, diundi. Keluar Nabi Yunus. undi lagi. Keluar, karena mereka tahu Nabi Yunus. Mereka tidak mau. Tapi diundi lagi. Nabi Yunus juga yang keluar. Akhirnya keluar nama itu sudah beban, itu sudah musibah. Ya. Keluar undian nama kita itu saja. Belum lagi diundi saja kita sudah mulai khawatir. Sudah mulai bencana, beban yang berat, kesempitan hidup. Gelombang besar, angin, badai. Ya, di tengah lautan. Ya. Sudah untuk diundi saja itu, ketika undian kita masukkan nama kita, itu sudah benar-benar berat. Apalagi ketika nama kita keluar. Itu sudah bencana besar. Nah, kemudian, kalau tidak dilemparkan, dia terjun sendiri. Itu sudah bencana besar. Tiba dalam laut, ditangkap oleh ikan lagi. Belum bisa berenang kemana-mana, langsung ditangkap oleh ikan. Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian yang seberat itu. Kita dosa kita berapa? Ya. Berapa jauhnya kita dari ketaatan kepada Allah? Mudahnya kita untuk berbuat maksiat. Terkadang dosa-dosa kita anggap remeh malah. Yang sering kita anggap remeh, yang mungkin kita tidak merasa apa-apa, ghibah. Ya, ghibah yang kita anggap tidak apa-apa, angin lewat saja. Kayak lalat terbang di depan kepala, wajah kita, kita tipis begitu saja. Seperti itulah kita menganggap terkadang sebagian dosa besar. Lalu kita tidak mengenal ini la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya. Nah, ini yang perlu kita camkan dan renungi, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa fi sahih al-Hakim aidan, di dalam kitab Sahih al-Hakim juga, min hadis Sa'd, sama dengan hadis Sa'd bin Abi Waqqas, itu hadis Sa'd bin Abi Waqqas yang tadi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi syai'in, maukah kalian saya beritahukan tentang sesuatu, idza nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min balayad dunya. Maukah kalian saya beritahukan tentang sesuatu apabila salah seorang dari kalian ditimpa oleh karb, oleh musibah, oleh kesempitan, oleh bala, oleh ujian, dari ujian-ujian hidup dunia. Ya. Fada'a bihi, lalu dia berdoa dengan apa yang saya akan kabarkan ini. Yufarrijullahu an. Allah akan memberikan kelapangan untuknya dari kesempitan tersebut. Tentu semua para sahabat mau, walaupun tidak disebutkan di sini, Nabi SAW langsung mengatakan doa Dhinnun. Doanya Dhinnun, yaitu doanya Nabi Yunus. Ya, doanya Nabi Yunus. Allah bercerita doa Nabi Yunus itu saja, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Berarti kita tidak buatkan nomor karena sama dengan yang sebelumnya. Wa fi sahihi aidan, wa fi sahihihi aidan. Di dalam Sahih Al-Hakim juga, anhu, dari Sa'ad, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, annahu sami'a an-nabi radhiyallahu ta'ala an, annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal adullukum ala ismillahil a'zam. Maukah kamu saya beritahukan tentang nama Allah yang besar? Lalu Nabi mengatakan doa Yunus. Di sini tadi diungkapkan dengan namanya. Kalau tadi julukannya Dhinnun. Ya. Di sini dengan doa Yunus, yaitu Yunus ibn Matta, Nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya, doanya Nabi Yunus itu ismullahil azam. Ya. Faqala rajulun ya Rasulullah, hal kanat li Yunus khasah. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, apakah doa itu khusus milik Nabi Yunus saja? Ya. Khusus milik Nabi Yunus saja. Faqal, kata Nabi menjawab, ala tasma'u qawlahu fastajabna lahu wa najjainahu minal ghammi. Perhatikan ujung ayatnya. Wakadzalika nunjil mu'minin. Wakadzalika nunjil mu'minin. Setelah Allah mengabarkan doa Nabi Yunus tadi dalam ayat yang tadi, ya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Langsung Allah mengabarkan kepada kita, fastajabna lahu, maka kami kabulkan doa Nabi Yunus. Wa najjainahu minal gham, dan kami selamatkan dia dari kesempitan, dari kesusahan dan kesulitan. Yang menjadi dalil, dalil di sini sebagai jawaban untuk oranglah tadi, apakah doa Nabi Yunus itu keampuhannya, keampuhan doa itu hanya khusus milik Nabi Yunus, itu maksud pertanyaannya. Kalau kita berdoa tidak akan mendapatkan yang sama, atau keampuhan doa itu hanya untuk Nabi Yunus saja, itu pertanyaan sahabat. Nabi SAW mengatakan, tidakkah engkau membaca firman Allah? Setelah selesai tadi kami berita dari Allah, Allah kabulkan doa Nabi Yunus dan diselamatkannya dari kesempitan, kesusahan dan kesulitan tadi. Kemudian Allah mengatakan, wa kadzalika, dan demikian pula kami menyelamatkan orang-orang beriman. Apa yang dipahami di sini? Umum berarti. Keampuhan doa tadi yang menyelamatkan orang-orang yang berdoa dengannya itu umum untuk semua orang beriman. Syaratnya memang iman. Berarti Nabi ketika mengabarkan, maukah kalian saya beritahukan doa Nabi Yunus? Ingin menganjurkan kita untuk memperbanyaknya. Apalagi di saat sempit seperti yang dirasakan oleh Nabi Yunus. Dan beliau tegaskan bahwa keampuhannya untuk semua yang berdoa dengannya. Karena Allah mengatakan, wa kadzalika, demikian pula kami menyelamatkan orang-orang yang beriman yang berdoa dengan doa yang sama. Tentu dengan catatan tetap sama, yaitu iman. Ya, tetap dengan keimanan. Kata Nabi, فَأَيُّمَا مُسْلِمٍ دَعَى بِهَا فِي مَرَضِهِ أَرْبَعِينَ مَرَّةٍ. Ya. Siapapun Muslim yang berdoa dengan doa tersebut ketika dia sakit 40 kali, فَمَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ, lalu dia ternyata meninggal di sakit tersebut, أُعْتِيَ أَجْرَ شَهِيدٍ, maka dia akan diberikan pahala orang yang mati syahid. وَإِنْ بَرَأَ Bara'a maghfuran lah. Jika ternyata dia sembuh, maka dia sembuh dalam keadaan mendapatkan ampunan dari Allah. Ya. Ya, hadis ini hadis yang sekarang ini yang sekarang yang lafaznya sekarang itu dikomentari di sini ya. Diberikan komentar dengan lafaz tadi. Dengan lafaz, bila mana dia membaca ketika sakit 40 kali, ada bilangan tertentu, kemudian keutamaannya juga tertentu ya. Andai saja dia tidak sembuh dan ternyata meninggal dunia, maka dia meninggal dunia mendapat pahala syahid. Kalau ternyata dia sembuh, maka dia sembuhnya dalam keadaan mendapat ampunan. Lafaz ini dikomentari oleh para ulama, peneliti hadisnya. Bahwa di sanadnya walaupun di dalam sahih al-hakim, di sanadnya ada seseorang yang bernama Amar ibn Bakar As-Saksaki. Amar bin Bakar As-Saksaki, kata Az-Zahabi, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau ini kriteria hadis palsu banyak. Ya, syibhu maudhu. Ibnu Hajar mengatakan bahwa Amar bin Bakar As-Saksaki ini matruk, ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Jadi di sini tentu sangat mengganjal ya, tetapi doanya tetap ada. Doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin tetap, karena dalam hadis yang sahih juga ditetapkan. Adapun hadis ini dengan keutamaan tertentu, bilangan tertentu yang tidak bisa diamalkan. Kenapa? Karena hadisnya tidak kuat. Hadisnya bahkan mungkar. Kalau hadis diriwayatkan oleh matruk, maka dia mungkar. Apalagi Zahabi, ya, dia mengarahkan nilai orang ini riwayat-riwayatnya lebih lebih banyak kecocokannya dengan hadis, kriterianya dengan hadis-hadis palsu. Syibhu atau syibhi maudhu'ah. Walaupun dia tidak tegas untuk mengatakan palsu, tetapi menyerupai kriteria hadis palsu. Dan tambah lagi Ibnu Hajar, mereka berdua ini, Zahabi dengan Ibnu Hajar, umpama penyimpul dari nilai-nilai yang disebutkan oleh para ulama sebelum mereka. Jadi yang menyimpulkan nilai-nilai dari para ulama-ulama peneliti perawi yang sebelum-sebelumnya, mereka berdua ini. Terutama Ibnu Hajar. Ibnu Hajar sangat luar biasa, karena memang harus dipelajari, karena nilainya terkadang tidak sama. Ungkapan seorang perawi yang meneliti ini terkadang ada yang orangnya murah memberi nilai. Kan guru-guru juga beda ya. Kita belajar antara seorang guru dengan guru yang lain berbeda-beda. Ada yang murah memberi nilai walaupun seharusnya tidak layak dia mendapat nilai segitu. Misalnya dia layak dapat 75, tapi karena guru ini pemurah, dikasihnya 80. Nah, dalam pemberi nilai kepada perawi ini juga demikian. Makanya dikategorikan para peneliti, penilai perawi ini ada yang mutasyaddidin, yang susah beri nilai. Beri nilai maksudnya memberi nilai yang banyak. Ya. Benar-benar bersikap tegas, kasar, keras ya. Ya. Ada yang mu'tadilin. Ada yang memang bukan mudah tetapi dia objektif ya. Tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu mudah bermudah-mudah. Ada yang mutasahilin, yang mudah memberi nilai. Yang memang tidak layak dapat 75, yang seharusnya dapat 65 nilainya, dikasihnya 70 atau 75. Sehingga kalau dia dapat riwayat, dia meriwayat, seakan-akan riwayatnya itu naik derajatnya. Nah ini, mereka berdua ini, Ibnu Hajar dan sebelumnya Az-Zahabi, mereka yang menyimpulkan semua penilaian-penilaian tersebut, kemudian dibuatnya kesimpulan. Nah itu kesimpulan hukum. Kalau mereka berdua, makanya di sini nukilkan perkataan mereka berdua, kalau mereka sudah menilai begitu keras, berarti perawinya memang ada apa-apanya. Perawi ini memang ada apa-apanya. Apalagi sampai ke kata-kata yang sangat keras seperti tadi. Kata Zahabi, ahadithuhu shibhu maudhu'ah. Hadis-hadisnya, karakter atau kriterianya seperti hadis palsu. Apalagi Hajar mengatakan matruk. Kalau sudah matruk ini hadisnya tidak boleh diterima apa sama sekali. Dan dia tidak bisa ditopang. Tidak bisa di... Kalau kemarin kan kita mengatakan, kalau ada nanti jalur yang lain, yang lemahnya tipis, itu bisa menguatkan. Kalau ini yang kalau yang matruk itu tidak bisa sama sekali. Walau 1000 yang menopangnya, tetap hadisnya tidak bisa dinaikkan. Ya. Jadi, untuk lafaz la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Untuk kita amalkan ketika sakit 40 kali bacaannya, kemudian keutamaan tertentu, ini hadisnya tidak bisa menjadi landasan. Ya, ya. Saya rasa cukup ya pelajaran kita hari ini. Ya. Nanti habis pula suara saya. Ya, baik, kita cukupkan pelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Masih tersisa lafaz-lafaz doa yang ampuh yang datang dalam banyak riwayat, walaupun sebagian riwayat. Dan kenapa Ibnu Qayyim membawakan riwayat tadi? Dia sebenarnya membawakan riwayat tadi bukan untuk berdalil. Terkadang hanya untuk sebagai pelengkap saja. Ya, pelengkap saja. Karena sebelum-sebelumnya sudah ada riwayat-riwayat yang sahih dengan lafaz zikir yang sama, tetapi dia tambahkan bukan untuk berdalil dengan riwayat ini, tapi untuk hanya pelengkap saja. Dan kita juga tidak bisa mengamalkannya untuk, walaupun kita boleh saja melafazkan ketika sakit, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, boleh. Ya. Tetapi dengan meyakini keutamaan yang seperti tadi, dengan landasan hadisnya yang mungkar, itu tidak memberikan kepuasan. Cukup dengan bahwa ini lafaz doa yang luar biasa. Bukan hanya ketika sakit, dalam keadaan misalnya pendapatan, penghasilan kita di bulan ini kok susah ya. Ya, hasil jual beli atau yang lain-lainnya, hasil panen sawitnya. Ya, boleh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wallahu ta'ala alam.